datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Setuhut karyamu di dalam yang ingin taat dan setia kepada-Nya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Dengarlah doa kami Tuhan, dengarlah pujian kami ini Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Semuanya jadikan aku indah yang memandang. Yeah. Beri kemuliaan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan.